فهذه من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا لأولي الحبيب عبد الله بن الحداث، ثم لأرواح أولي البلدة ومن عامر في هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، ان الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكن من الجنة ويختم لنا ولكم حسنا فيه خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وعليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعليك بصلاة ركعتين كلما توضأت، فإن لم تقدر أن تداوم على الطهارة فاجتهد ألا تدعها عند الجلوس في المسجد وقراءة القرآن والعلم والقعود للذكر ونحو ذلك من العبادات. وإذا توضأت أو اغتسلت فاحذر أن تقتصر على الفرض من ذلك، بل ينبغي أن تحافظ على السنن والآداب على نحو ما بلغك من غسله ووضوئه عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تغتسل في بعض الأوقات بنية النظافة، وإن لم تصبك جنابة وقد ورد الحث في السنة على الاغتسال يوم الجمعة لحاضرها فعليك به وهو كاف في التنظيف، لكن في بعض الأوقات وفي حق بعض الأشخاص. وإذا فرغت من الوضوء وكذا الغسل فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بصلاة ركعتين كلما توضأت، dan hendaknya kamu melaksanakan dua rakaat kullama tawadda'ta setiap engkau selesai berwudu. Sunnatul wudu. Dalam satu hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a shalla rak'ataini tsumma kharaja ila shalah. Beliau setiap selesai berwudu salat dua rakaat kemudian berangkat menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Satu saat Nabi pernah berkata kepada Bilal ketika melaksanakan salat fajar, salat subuh, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal, kabarkan kepada aku dengan amalan yang paling kamu harapkan untuk keselamatan dan keberuntungan di dalam ajaran Islam. Fa inni sami'tu duffan 'alaika baina yadayya fil jannah, karena aku masuk ke surga mendengarkan suara langkah sandalmu ada di surga. Paham nih? Mungkin sandalnya Bilal ini lain. Kalau sekarang mungkin kelompen gitu, mungkin yang lainnya sandal biasa. Sehingga suaranya tadi lain dari suara yang lainnya. Sandal-sandal yang lain. Apalan apa sih yang paling top itu kamu itu? Paling kamu andalkan begitu. Tentunya selain yang wajib. Maka Bilal berkata, ma'amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Amal yang paling aku andalkan yaitu setiap aku bersuci, berwudu di malam hari atau siang hari, kecuali aku melaksanakan sholat dengan wudhuku tadi itu. Hah? Hadis ini menerangkan bagaimana keutamaan sholat sunnatul wudhu. Sunnatul wudhu itu 2 rakaat. Tetapi sholat sunnatul wudhu itu bisa dengan segala sholat asal 2 rakaat. Setelah wudhu langsung sholat duhur, udah dapet dah. Tapi setelah wudhu ada sholat jenazah. Setelah sholat jenazah disunnahkan sunnatul wudhu lagi. Faham nih ya? Karena itu jangan ditinggalkan. Hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa surga itu sudah ada. Kenapa? Lawang Nabi menceritakan, aku masuk surga mendengarkan dufa na'laik, gerakan suara daripada sendalmu, wahai Bilal. Berarti sudah dimasuki sama Nabi, sudah ada surganya. Bukan proses kiamat baru diciptakan surga, enggak, sudah ada. Neraka juga gitu. Dalam Al-Quran sendiri Allah menceritakan surga itu sudah disiapkan bagi orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Loh, bilangnya masih di dunia, sendalnya suaranya ada di surga. Bagi Allah tidak ada waktu akan datang, saudara. Sebagaimana Nabi Muhammad itu bisa ditampakkan oleh Allah kejadian zaman-zaman dahulu, maka Allah pun menampakkan bagaimana terjadinya nanti yang akan datang. Bagi Allah tidak ada waktu akan datang, tidak ada udah berlalu, tidak ada sedang. Bagi Allah adalah sama. Kenapa? Allah menciptakan waktu sehingga Allah tidak dibatasi oleh waktu. Nih, dengarkan baik-baik. Kalau ada sutradara membuat film, paham nih? Kemudian di-play filmnya. Tengah-tengah film, maka kamu bisa menceritakan apa yang kamu lihat tadi, yang kamu saksikan. Tadi itu lakonnya begini, tadi itu penjahatnya itu begitu. Tapi kalau kamu ditanya apa terusannya film ini, belum menyaksikan lah. Itu kamu yang menyaksikan. Tapi bagi sutradaranya yang udah membuat film, menceritakan mulai awal sampai akhir, sudah tahu semuanya, sudah paham semuanya. Kenapa? Dia yang membuat kok. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini. Yang akan datang itu sudah dalam ilmu Allah. Kenapa? Karena Allah yang memang menciptakan segala yang ada pada alam ini. Dan yang akan datang pada alam ini. Kemudian, fa'illam takdir. antudawima ala taharah, fa illam takdir, maka jika kamu tidak mampu antudawima ala taharah, untuk selalu dalam keadaan suci. Kalau enggak bisa setiap batal wudu, setiap batal wudu, setiap saatnya punya wudu, fastahid, maka berusahalah. An la tada'aha, kamu tidak meninggalkan itu taharah, bersuci, indal julus fil masjid, ketika duduk di masjid. Jangan duduk di masjid berhadas, usahakan ada di dalam masjid dalam keadaan bersih daripada hadas. Majlis taklim ini, kalau ngentut ya wudhu, sebelum hadir. Jangan dipertahankan kemudian kalau sudah azan rebutan mau wudhu. Usahakan dalam menghadiri majlis ilmu, di dalam duduk ada di masjid, itu kamu semuanya dalam keadaan punya wudhu. Karena kamu itu duduk di Baitullah. Kamu niati ibadah, kamu niati etikaf, duduknya kamu ni ibadah. Sampai selesai. Apalagi dari sholat maghrib menunggu sholat isya. Kata Nabi, intidarus sholah, sholah. Menunggu sholat ini kaitung sholat, Pak. Jadi sampai walaupun duduk begini ini seperti orang sholat. Udah seperti sholat, dapat pahala mencari ilmu lagi. Tahu enggak pahalanya orang mencari ilmu ini? Kata Nabi, huduru majlis ilmin sa'atan khairun min antusalliya alfa rak'ah wa ta'uda alfa marid wa tushayyi'ah alfa jenazah. Menghadiri sesaat majlis ilmu nih, enggak lama, lama nonton sepak bola. Setengah jam paling. Tapi pahalanya kata Nabi lebih utama, lebih afdal, lebih baik, lebih gede daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bukan cukup sholat sunnah 1000 rakaat, ditambahi nyambangi orang sakit, menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Berapa rumah sakit itu yang dikelilingi? Bukan cukup begitu, ditambahi mengubur 1000 jenazah. Salat 1000 rakaat plus menjenguk 1000 orang sakit plus salat mengubur 1000 jenazah dengan majelis ilmu yang Anda hadiri, lebih gede pahalanya Anda menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Karena itu jangan sampai enggak punya wudu di masjid ini. Wa qira'atil Qur'an, dan juga ketika membaca Al-Qur'an, jangan sampai enggak punya wudu, usahakan. Dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah, falahu bikulli harfin minhu 100 hasanah. Siapa orang membaca Quran dalam keadaan berdiri solatnya, maka dia mendapatkan per huruf 100 pahala. Per huruf ya, 100 pahala. Wa man qara al-Quran wa huwa qa'idun fi shalah falahu bi kulli harfin minhu 50 hasanah. Siapa orang membaca Quran dan ia melaksanakan Al-Qur'an, membaca Quran itu dalam salat tapi dalam keadaan duduk padahal mampu berdiri, ini salat sunnah ceritanya. Kalau orang salat sunnah walaupun mampu berdiri dilaksanakan duduk tetap sah. Cuma pahalanya baca Qur'annya adalah 50 berhuruf. separuhnya. Wa man qara al-Qur'an kharijas salah wa huwa ala taharatin falahu bi kulli harfin minhu 25 hasanah. Siapa orang yang membaca Quran di luar salat dalam keadaan punya wudu, maka per huruf daripada Al-Quran mendapatkan pahala 25. Wa man qara al-Quran ala ghairi taharatin falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanat. Siapa orang yang membaca Quran enggak punya wudu, tentunya di luar sholat. Lah kalau dalam sholat gimana? Enggak punya wudu. Maka setiap hurufnya 10 pahala. Wal ilm, di dalam membaca ilmu atau mencari ilmu, membaca buku-buku agama, hadis, usahakan juga punya wudu. Tuh lihat Imam Malik radhiyallahu an. Kalau udah mau bawa hadis Nabi, enggak sembarangan, kaos kutang sambil rokokan, qala Rasulullah. Enggak pernah begitu Imam Malik. Mandi dulu Imam Malik, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi yang harum, duduk dengan sopan, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik. Berkah ilmunya. Ta'zimnya bagaimana mengagungkan Rasulullah, tinggal di kota Madinah. Punya kendaraan Imam Malik, kuda yang sangat bagus. Enggak pernah dinaiki di kota Madinah. Jalan terus sampai ditegur. Loh, Anda ini punya kuda buat apa enggak pernah dinaiki? Di mana aku naik? Di Madinah. Aku naik di atas punggungnya kuda, yang berjalan kakinya kuda, di atas bumi, di atas daerah, yang di dalamnya dikuburkan jasadnya kekasih Allah. Enggak bisa aku. Takut kutu. Imam Malik. Selama hidup di kota Madinah, Imam Malik itu kalau membuang hajat keluar dari haram Madinah. Jadi Madinah itu ada disebut haram Madinah. Keluar dari situ. Kenapa? Enggak bisa dia kencing dan berak ada di Madinahnya Rasulullah. Lihat ta'zimnya kepada Rasulullah. Ini umat Islam harus mengagungkan Nabi Muhammad begitu. Kalau bawa hadis jangan asal-asalan. Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, yang dari ucapan itu akan bisa menghantarkan kamu ke bahagian dunia sampai akhirat. Karena itu kadang-kadang pegel kita kalau ada di Madinah, ada orang kurang ajar di Madinah. Main usir-usir aja enggak ada adab. Imam Malik, Imam Ahlil Madinah, Imam dari Hijrah, beradab dengan adab yang tinggi. Wal gu'ud litzikir. Minimal juga jangan sampai enggak punya wudu kalau menghadiri majelis zikir. Dalam keadaan zikir itu kalau bisa punya wudu, pahalanya berlipat begitu. Wa nahwi dzalika minal ibadat, dan yang semisal itu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, dalam berceramah, mari ngentut ping pitu ndak bagi wudu ceramah. Eman. Usahakan punya wudu gitu. Wa idza tawaddata, dan jika kamu berwudu, awightasalta, atau kamu mandi, fahdhar, maka berhati-hatilah, an taqtasira 'alal fard min dzalik, kamu cukup meringkas dengan yang wajib-wajib saja daripada wudu atau mandi. Jangan. Sunnah-sunnahnya juga kamu laksanakan. Bal bahkan yang bagi antu hafiz, hendaknya kamu dari itu menjaga ala sunan, atas sunnah-sunnahnya wudu dan mandi. Wal adab, bukan hanya sunnah, adab. Apa adab itu ya? Kesopanan, kesopanan. Ala nahwi ma balagaka, daripada semisal apa yang telah sampai kepada kamu riwayat, min ghaslihi wa wudu'ih, daripada mandinya Nabi dan wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kamu itu hanya sekedar berwudu, sunnahnya lah kamu laksanakan, karena dalam sunnah itu juga menghasilkan pahala dan juga menjanjikan kamu kesehatan, diantaranya berkumur, menghirup air di hidung, kemudian tiga kali per anggota badan. Hah? Itu semuanya adalah sunnah-sunnah. Adab, adabnya juga demikian. Kamu laksanakan. Adabnya wudu, meminimalkan air, baca doa-doa setiap anggota wudu. Jebar-jebur. Asal basah, bebek juga bisa model begitu. Pakai adab. Sehingga wudu tadi itu benar-benar menjadi wudu yang sempurna. Mandi juga demikian menjadi mandi yang sempurna. Kalau kita mau meniru wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar terjadi kesempurnaan pada wudu kita. Dan nanti di hari kiamat wudu itu akan menjadi satu sebab keselamatan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Umatku ini bakal nanti datang di hari kiamat mempunyai ciri khas dan tersendiri di antara umat-umat yang lain, yaitu dengan cahaya yang keluar ada di anggota wudu. Pernah Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul manusia." "Iya. Dari mana Anda bisa mengetahui umatmu kalau begitu?" Nabi berkata, "Bagaimana kalau seandainya di tanah lapang ada ribuan, mungkin ratusan ribu kuda hitam semuanya, tapi ada beberapa kuda yang kepalanya putih dan kaki tangannya putih. Bisa enggak dibedakan di antara kuda hitam semuanya?" "Bisa ya Rasulullah." "Begitulah aku akan melihat umatku nanti di hari kiamat di antara umat yang lainnya dengan menyorotnya cahaya pada anggota wudu mereka." Lah yang enggak pernah wudu, ya enggak bisa berarti. Jangan-jangan enggak diakui umatnya Nabi nanti. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian rahmati Allah, berbicara masalah mengikuti Nabi, maka akan menjanjikan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Karena beliau adalah sebagai contoh bagi umat dalam segala aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau tanpa mengajarkan kepada manusia adab akhlaknya Nabi, maka sekalipun ilmunya banyak, pasti akan dia tadi itu menjadi orang yang beringas, kejam, tidak berbudi luhur. Sekarang yang tampil tawuran siapa? Pelajar-pelajar, benar kan? Di mana-mana anarkis mereka. Enggak ada. Yang kamu saksikan tadi itu adalah para santri. Pelajar-pelajar, itu pun bukan SD, bukan SMP, tapi mahasiswa. Kenapa demikian? Karena mereka tidak diajarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Enggak ada kurikulum pelajaran akhlak. Jadinya begitu. Sebenarnya pemerintah harus serius menangani ini. Bekerja sama dengan ulama. Kasihan mereka masa depannya. Masa pelajar akhlaknya seperti preman, main tawur-tawuran, bahkan bawa belati, dan sekarang ditemukan ganja. Anda lihat. Nih, ini satu bukti. Ilmu agama ini, ilmu akhlak ini, jangan ditinggalkan walaupun itu mahasiswa. Matematika tidak menjamin orang itu punya akhlakul karimah. IPS IPA tidak menjamin orang itu mempunyai akhlakul karimah. Kenalkan dengan Nabi Muhammad. Ajarkan ajarannya Nabi Muhammad, bimbingannya Nabi Muhammad. Saya jamin dia mempunyai akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nih, saya akan menggambarkan kepada Anda bagaimana kalau tidak diseriusi tentang adab atau akhlak ini. Ini kurang berapa menit? Oh, masih ada. Pernah enggak ketemu pemuda-pemuda pang? Rambutnya macam-macam itu. Pakainya hitam-hitam. Yang kotor, kumuh, bawa Vespa, bawa laraan. Ini harus diseriusi nih, kasihan mereka masa depannya. Bukan kita berbicara kebencian di sini. Pemerintah, aparat, ulama harus bekerja sama untuk memberantas ini. Pakai sepeda motor, gena-genaan, SIM-nya lupa atau kesingsal, disita. Artinya ditilang. Ini yang pakai Vespa ini tidak punya surat sama sekali. Kok tidak ditilang sama sekali? Harus ditilang itu. Buat model seperti begitu bahaya. Kalau malam hari khususnya. Kemudian pakaian model begitu kan tidak kelihatan sopan gitu loh. Primitif. Bukan kelihatan orang terpelajar agama atau terpelajar juga ilmu umum. Kok model ngono? Lho ngono dijarno. Ngamen di tengah jalan. Dipanggil, dibina untuk dijadikan mereka tadi itu orang pemuda-pemuda yang masa depannya cemerlang, masa depannya baik, kasihan. Anda lihat kadang-kadang pelajar-pelajar rambutnya kuncitan di jarno sama gurunya. Saya masih ingat dulu waktu sekolah itu. Setiap sekolah itu diperiksa kukunya. Kuku, ini kok panjang kukunya? Dipotong. Gigi. Ini rambutnya terlalu panjang ini. Dipotong ya. Yang bagus, yang sopan. Masih ingat itu kita. Sekarang gak ada gitu. Dibiarkan. Warna-warni rambutnya dibiarkan. coret-coret pakaiannya dibiarkan. Tatuan badannya dibiarkan. Enggak ada berdiri dengan akhlak. Jadinya begini, membuat keributan ada di mana-mana. Kekisruan ada di mana-mana. Karena itu enggak bisa Anda akan bisa mengatasi kebejatan moral yang ada itu dengan IPS Anda, dengan IPA Anda, dengan ilmu matematika Anda, tapi ajarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Ajarkan itu semuanya. Baru itu akan bisa merubah akhlak itu, pemuda-pemuda tadi itu mempunyai akhlakul karimah. Enggak kenal dengan itu. Akhirnya menyampaikan pendapat dengan cara arogan. Tidak menjadi contoh. Akhirnya ribut ada di mana-mana. Ini supaya melek. Matanya pejabat, matanya aparat, matanya ulama, matanya guru, matanya supaya melek semuanya. Bisa? Ini kalau sudah gersang, hatinya enggak pernah disiram dengan ajaran agama, ya begini jadinya. Begini nih jadinya. Apalagi ditambahi lagi pengaruh-pengaruh liberal yang menggeser kepada ajaran-ajaran agama. Enggak karuan. Ngeri, bisa murtad. Karena itu kita umat Islam harus sadar, jaga baik-baik anak Anda, perhatikan baik anak-anak Anda. Perubahan itu ada loh ya. Perubahan itu ada mau ke sana itu. Ada satu hadis Nabi yang perlu kita camkan. Nabi bersabda, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra babbin ladakhaltumuh." Benar-benar kamu akan mengikuti tata cara orang Yahudi dan Nasoro. Kamu umat Islam, cara hidup orang Yahudi dan Nasoro. Enggak langsung, Pak. Enggak langsung 100%. Tapi sejengkal-sejengkal dulu. Kemudian setelah itu tambah lagi. Satu hasta, satu hasta. Kalau sudah parah, seandainya mereka tadi itu masuk ke lubang biawak, kamu juga ikut masuk. Saking manute, saking ikutinya. Walaupun model goblok-goblokan, model apa sudah, nemen jahiliyahnya, tetap diikuti. Lihat, anak kecil. Enggak langsung jadi preman, enggak langsung. Dikit-dikit. Pertama model rambutnya dulu. Tampil. Model kacamatanya, pakaiannya. Sibran disiplin, satu jengkal. Lama-lama tambah lagi. Pakai anting-anting. Bibir. Kemudian ada di kuping, pakai kalung. Badiraan bidirain. Lama-lama udah total, enggak sholat, enggak puasa, mabuk, ganja, narkoba, zina, pakaiannya model begitu, buat kerusuhan ada di mana-mana. Total jadinya. Anda ini mulai dari kecil, perhatikan anak-anak Anda. Kalau ada satu perubahan, langsung ditangani. Kalau perlu, jangan sampai kena penyakit begitu. Umat Islam harus sadar. Sampai kita ini kadang-kadang, maaf ini ya Allah. Gak berapa lama saya menegur ketemu, tapi di luar kota. Pakai jilbab, nyium, cium-ciuman di pinggir jalan. Berdiri ya, nah. Sini. Agama Islam kok begini kamu? Udah pakaiannya begini, enggak ada akhlak. Masih anak SMA. Lah, Kak, berantakan kalau dibiarkan model demikian. Karena itu, mudah-mudahan insyaallah kejadian yang ada ini membuat mata mereka itu terbelalak dan terbuka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ajarkan kepada mereka akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya benar-benar kita kontrol anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh, dijauhkan daripada segala yang merusak budi pekerti mereka. Amin Allahumma amin.